Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Kita membaca lanjutan dari bab ikhlasuddin lillah. Yang terakhir kita membaca hadis tentang cabang iman. Al-imanu bid'un an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wa fi riwayatin bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Dalam riwayat yang lain memiliki 60 sekian cabang. Dan beliau menyebutkan angka 70 atau 60 sekian litaksir, untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Meskipun ada juga yang mengatakan ya memang jumlahnya sekian. Dan iman itu bercabang, menunjukkan kalau iman itu bisa bertambah dan berkurang. Karena cabang-cabang iman adalah rincian amal soleh yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana nanti disebutkan dalam rinciannya, fa'afdaluha la ilaha illallah wa'adnaha himatatul adha anit tariq. Yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menghinakan gangguan dari jalan. Berarti antara la ilaha illallah dengan menghindarkan gangguan dari jalan ada banyak sekali amal-amal yang merupakan cabang iman. Sehingga ketika orang menjalankan amal itu, maka hakikatnya dia menyempurnakan imannya. Dan termasuk di antaranya adalah semua perbuatan yang dikaitkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan iman. Seperti mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu falyakul khairan aw liyasmut atau la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Atau termasuk di antaranya, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Atau hadis-hadis yang semisal yang di situ dikaitkan dengan iman. Termasuk juga di antaranya salat. Allah Subhanahu wa taala menyebut salat dengan iman. Wallahu la yudhi'u imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maknanya adalah Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Dan dari sekian cabang iman ini, jika yang paling utama ditinggalkan, maka rontok semuanya. Sehingga orang jadi kafir. Tapi kalau meninggalkan bagian yang bawah, maka dia tidak sampai disebut sebagai kafir. Maka cabang iman ada yang ketika ditinggalkan menyebabkan semua iman itu hilang, seperti la ilaha illallah. Ada juga yang cabang iman jika ditinggalkan statusnya imannya berkurang namun tidak sampai hilang. Fa'afdaluha, yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Wa'adnaha, yang paling bawah adalah imatatul adha anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Walhaya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu termasuk salah satu cabang dari iman. Nabi SAW menyebutkan batas atas, batas bawah, kemudian mengambil salah satu di tengah. Dan yang beliau ambil di tengah ini apa? Rasa malu. Kenapa malu yang disebut? Karena malu ini motivator bagi seseorang. Karena malu orang termotivasi untuk beramal. Dan karena malu pula orang terhalangi untuk berbuat penyimpangan. Sehingga dengan adanya malu, maka orang akan melakukan amal-amal yang lainnya. Dan malu, kalau itu malu kepada Allah, maka akan membuahkan tauhid. Orang yang malu kepada Allah, dia akan membersihkan semua amalnya dari tendensi selain Allah. Dan kita, ketika orang itu malu kepada makhluk, akan membuahkan akhlak yang mulia. Qala An-Nawawi rahimahullah, An-Nawawi pernah mengatakan, wa qad nabbaha sallallahu alaihi wasallam ala anna afdalaha at-tauhidu al-muta'ayyanu ala kulli ahadin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwasanya iman yang paling afdal adalah tauhid, yang ini merupakan kewajiban bagi setiap orang. Walladzi la yasihhu syai'un minasy syu'abi illa ba'da sihhatihi. Dan cabang-cabang di bawahnya tidak akan sah kecuali dengan sahnya cabang yang paling tinggi, yaitu cabang tauhid. Qultu, kata penulis Syekh Ar-Ramadhani, bal hadhihi syu'abu, bahkan semua cabang-cabang di atas, la tanbutu fi qalbi mri'in, tidak akan bisa tumbuh dalam hati seseorang, wala tusmiru ala jawarihi, dan tidak akan membuahkan pada amal anggota badan, illa bihasabi maqama bil abdi lihadil kalimati tayyibah min ma'anin, kecuali setingkat dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba dalam memberikan nilai dari kalimat tayyibah ini, yaitu dari kalimat la ilaha illallah. Maka sejauh mana dia bisa mewujudkan la ilaha illallah, sejauh itu pula akan tumbuh cabang iman di bawahnya. Walianna islahat tauhidi minad din bimathabati islahil qalbi minal jasad. Karena memperbaiki tauhid dalam agama itu sebagaimana memperbaiki hati dalam jasad manusia. Fa fi hadithi An-Nu'man ibni Bashirin, maka disebutkan dalam hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu. Bisa dibaca saluha, bisa dibaca salaha, dan afsahuhuma yang lebih fasih dibaca dengan fathah lam salaha. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau baik hati itu maka baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila buruk maka buruk semuanya. Ala wahyal qalbu, yang dimaksud dengan segumpal darah itu adalah hati manusia. Dan salhu al-jasad itu ada dua ya. Ada salhun hissi, kebaikan fisik, dan ada salhun ma'nawi. Dan salah ma'nawi itu adalah kebaikan amal perbuatan. Kalau orang jantungnya sehat, maka biasanya secara umum fisiknya sehat. Demikian pula ketika orang itu kalbunya sehat, dan kalbu itu maknanya jantung. Mudghah ini sehat, maka nanti amal perbuatannya juga sehat. Sehingga hadis ini bisa digunakan untuk kesimpulan terkait masalah kebaikan batin dalam arti salah maknawi. Dan tidak jauh juga, misalnya ada seorang dokter yang membuat kesimpulan, jaga kesehatan jantung biar yang lain juga ikut sehat. Wafihi dalilun wadihun ala anna islahat tauhid. Dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat tegas bahwasanya memperbaiki tauhid, alladhi yantaliku asluhu minal qalbi, yang itu berangkat asalnya dari hati, huwa aslu kulli islahin wa a'zamuhu, merupakan prinsip dari setiap perbaikan. Dan usaha perbaikan yang paling agung. Wa ala hadha, karena itulah, fa inna jami'ad da'awatil qa'imati ala da'wal islah, maka seharusnya semua da'i yang mereka mengajak kepada perbaikan, wallati la turakizu ala tauhid, namun tidak memprioritaskan tauhid, wala tantaliqu minhu, dan tidak berangkat dari tauhid, yusibuha minal inhiraf, maka pasti dia akan mengalami penyimpangan, bihasabi bu'diha min hadzal aslil adzim, sesuai dengan seberapa jauh dari prinsip yang utama ini. Semakin jauh dari tauhid, meskipun dia mengajarkan bagaimana cara membersihkan hati, tazkiyatun nufus, tapi pakai cara bertapa atau dengan senam yoga, semakin jauh dari tauhid maka akan muncul penyimpangan yang semakin jauh. Kalladzina afnau a'marahum fi islahi muamalatil khalqi fima bainahum, seperti orang yang menghabiskan usianya hanya untuk fokus memperbaiki muamalat antar sesama manusia. Wa muamalatuhum lil khaliqi ay mu'taqad ay mu'taqadahum fihi mujanibun li hadis salafis saleh, sementara muamalah dia dengan Rabbnya, dengan Allah Ta'ala, itu ternyata jauh dari petunjuk yang diberikan oleh para ulama salafus saleh. Aw kal ladzina afnau a'marahum fi musalahati andimatil hukmi, atau seperti orang yang menghabiskan usianya hanya untuk bagaimana caranya agar bisa memegang kebijakan hukum. Bughyata islahin nas, dengan harapan nanti bisa memperbaiki manusia, min tariqiha, dari jalur undang-undang. Au bimu'amal bimu'alajati anwa'in minas siyasat, atau dengan melakukan berbagai macam trik politik. Linkidadi ala sultaniha, untuk melawan para pemimpin mereka. Wala yaktarithuna li fasadi akidatihim akidatan mad'uwihim, ya. Namun mereka tidak memperhatikan kerusakan akidah mereka sendiri dan akidah-akidah orang yang menjadi pengikutnya. Sehingga yang fokus dibahas adalah bagaimana yang penting umat Islam bisa misalnya bersatu dengan aneka latar belakang, ya. Namun persatuan pertama yang mereka lakukan diawali dengan perkenalan. Saya dari Ash'ari, saya dari Maturidi, saya dari Mu'tazila, saya beda dengan beliau meskipun kita satu panggung. Nah, berarti sudah menyatakan beda dari awal. Bagaimana akan bisa bersatu sementara batinnya berbeda? Dan kalaupun mereka bersatu, berarti memang mereka seragam, ya. Artinya seragam dalam akidah yang mereka perkenalkan. Fakaifa idza kanu li asbabin hisbiyatin ya'tibuna 'ala du'ati ila tauhid, bagaimana lagi ketika mereka berada dalam posisi mencela para dai tauhid, li asbabin hisbiyah, karena masalah hisbiyah, masalah kelompok, dengan anggapan anna dzalika yudayyi'ul waqt, bahasanya yang dilakukan oleh para dai tauhid itu menyia-nyiakan waktu, ala ummatin, kepada umat, qad tukalibu 'alaiha al-a'da, yang di mana dia nyatakan permusuhan terang-terangan terhadap para musuhnya, min kulli makanin, dari di setiap tempat, wa yusanni'una 'alal mudafi'ina 'ala janabit tauhid, dan mereka terang-terangan menyampaikan hinaan kepada orang-orang yang membela dari sisi tauhid. Bizami anna dzalika yufarriqul muslimin, dengan anggapan kalau dakwah tauhid adalah memecah belah kaum muslimin. Dan itu yang klaim yang sering mereka sampaikan. Jangan memecah belah umat. Jangan memecah belah umat. Membuat istilah kemudian selanjutnya dibuat definisi. Terus gimana definisinya menurut siapa? Menurut yang membuat istilah. Ini kayak Pak Rocky Gerung, ya. Sebentar dulu, saya buatkan definisinya. Dia ngelempar istilah, setelah itu dibuatkan definisinya. Akhirnya jadi tidak ada standar. Karena semuanya bisa mengatakan ini telah memecah belah umat. Takarrab, takarrab. Nah, sehingga tradisi kritik itu tidak sehat itu gara-gara seperti ini, Pak. Ya. dilempar dulu dengan tuduhan, setelah itu dibuatkan definisi. Yang sana memecah belah umat, yang itu merusak persatuan umat, ini tidak mau bersatu dengan umat. Kemudian apa definisi memecah belah umat? Ya, dibuat definisi sendiri. Ya kalau kayak gini caranya, kita tidak bisa menjalankan tradisi kritik yang sehat. Walau lam yujmi'uhum illa ibadatal awthan, meskipun bisa jadi tidak ada yang menyatukan mereka selain menyembah berhala. Wa yusammuna adzub an hakillah, dan mereka menamakan ini sebagai pembelaan terhadap hak Allah. Bi ghairi ismihi, atau mereka namakan tindakan pembelaan terhadap hak Allah dengan nama yang tidak cocok untuknya. Litanfiri minhu, mengajak agar membuat orang lain lari darinya. Fayaquluna, lalu mereka mengatakan muhataratin kalamiyah, ini adalah perang mulut. Atau munaqashatin bizantiyah, atau ini debat kusir. Na'udzubillahi min sukhtihi, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari murkanya. Tayyib, kita ada banyak sekali versi yang digunakan oleh para dai, semuanya memang punya niat yang baik, tidak ada niat yang menyimpang dalam hal ini. Karena niat mereka adalah dalam rangka untuk islah al-ummah, memperbaiki ummah. Niat mereka untuk islahul ummah. Para da'i al-sunnah juga islahul ummah. Namun mereka melakukan islah ummah dengan cara A, dengan cara B, C, dan seterusnya. Yang kemudian membuat dialog itu menjadi tidak sehat adalah ketika ada sebagian yang dia memilih prinsip bagaimana mengedepankan tauhid tapi dikasih gelar yang enggak baik. Hadza nahika amman yad'u ila aqidatin fasidah wa yushanni'u ala mukhalifihim. Cukuplah bagimu, hadza nahika, cukuplah bagimu dari orang yang dia mengajak kepada akidah yang menyimpang dan memberikan tuduhan yang jahat kepada orang yang tidak sejalan dengan mereka. Fa innahu la majala lit'arudi lawhan huna li'annahu wa li'anna asasahu fasidun. Di sini tidak kita tidak memberikan ruang yang cukup untuk membantahnya karena mereka sudah memiliki ideologi yang menyimpang. Ya, kalau sudah terang-terangan menyatakan Asy'ari, ya sudah, berarti kita dengan mereka beda. Dan lama Asy'ari tidak mau menyatakan Asy'ari, mereka selalu mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhir-akhir ini saja yang kemudian dia dengan bangga mengatakan saya Asy'ari. Lalu yang lain ikut-ikutan. Dai-dai bawahnya ikut-ikutan. Karena yang gede sudah berani mengatakan Asy'ari, maka bawahnya ikut-ikutan mengatakan Asy'ari. Dulu enggak ada yang berani kayak gitu. Artinya dulu Asy'ari itu dikesankan yang enggak baik. Karena dia akidah yang lebih mengedepankan pada pendekatan kalam dibandingkan pendekatan terhadap dalil. Wa li hadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'akkidu 'ala ad-du'ati al-ihtimam bi hadzal amri. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada para dai untuk memberikan perhatian dalam masalah ini. Wal bad'a bihi, dan memulai dalam masalah, memulai dakwah ini dengan tauhid. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad bin Jabal. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, hina ba'athahu ilal Yaman, ketika hendak mengutus beliau ke Yaman. Innaka sata'ti qawman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi sekelompok kaum di kalangan ahlil kitab. Fa'idha ji'tahum fadu'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kalau kamu telah mendatangi mereka, maka ajak mereka untuk bersaksi la ilaha illallah dan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dalam riwayat yang lain, falyakun awwalama tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Jadikanlah pertama kali yang kamu dakwahkan adalah mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, ayyuwahhidullah, untuk mentauhidkan Allah. Kita perhatikan kejadian ini sekali. Kejadian ini sekali. Tapi redaksinya banyak macam. Karena berita itu sangat rentan dengan masuk angin. Ya, sehingga terkadang berubah-berubah. Namun, para perawi hadis selama maknanya berdekatan masih bisa diterima. Dan selama jalurnya sahih, maknanya berdekatan diterima. Ini padahal kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu dijaga oleh Allah. Apalagi kalam manusia. Maka kata orang, kalau kita nyuruh orang untuk membawa duit agar diantar ke tempat yang lain, jangan berharap bertambah. Kalau berkurang mungkin. Tapi kalau kita nyuruh orang untuk membawa pembicaraan, jangan berharap berkurang, bertambah mungkin. Sehingga ada satu kalimat, tolong sampaikan ini ke A. Nanti sampai sana, jangan berharap kurang, Pak. Kalau bertambah, mungkin. Ini bedanya antara ucapan dengan duit. Sehingga karena di sini semakna, maka makna ma'rifatullah adalah mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fa innahum ata'uka lidzalik. Kalau mereka telah mentaatimu untuk itu, wa fi riwayatin fa idza 'arafu Allah. Kalau mereka telah mengenal Allah. Fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim. Maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Allah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu sehari semalam. Yang ini dalil bahasanya sholat itu baru bisa memberikan manfaat jika orangnya bertauhid. Sehingga kalau ada orang yang dakwah itu yang ngajak orang sholat. Pokoknya yang penting sholat. Akidahnya rusak gak apa-apa, yang penting sholat. Ya sholatnya bisa tidak bernilai. Tidak ada nilai manfaatnya. Karena sholat di urutan kedua setelah mentauhidkan Allah, artinya sholat bisa memberikan manfaat jika pelakunya adalah seorang mukmin. Fa'inhum atau kalidzalika, kalau mereka sudah mentaatimu, mau mengikutimu untuk melakukan sholat, fa'akhbirhum, maka sampaikan kepada mereka annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan. Bahasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Dan bahasa Al-Qur'an dan hadis menyebut zakat dengan sebutan sedekah. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Berarti ini dalil bahwa zakat itu dari orang yang kaya. Karena itu muzakki dalam Islam dia sudah dikategorikan sebagai orang yang kaya. Seorang muzakki dikategorikan sebagai orang yang kaya. Maksudnya gimana, Pak? Manusia ada tiga golongan, dilihat dari tingkat harta. Muzakki, mustahik, pertengahan antara muzaki dan mustahik. Muzaki berarti dia orang kaya. Mustahik berarti dia miskin. Maka ada pertengahan tidak kaya dan tidak miskin. Manusia nanggung. Ini tidak berhak untuk menerima zakat, tapi dia juga tidak berwajiban membayar zakat. Tayyib. Muzaki berapa batasnya? Dia yang memiliki harta satu nisab. dan ini jumlahnya lebih sedikit. Sekarang kalau nisab 85 gram emas kurang lebih sekitar 60 sekian juta. Kemudian pertengahan, nah ini yang jumlahnya paling banyak. Mustahik ini yang lebih sedikit. Makanya kalau kemudian kita membuat apa? Keseimbangan aliran keuangan kaum muslimin, sebenarnya dengan cara seperti ini, pemetaan seperti ini, apa yang dikeluarkan oleh muzaki cukup untuk menutupi kebutuhan mustahik. Cuman yang jadi masalah terkadang pertengahan ini ikut dapat. Nah dia misalnya penampilan nggak punya, padahal aslinya bukan orang miskin, sehingga kadang dia dikasih, padahal dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Nah, berarti kalau orang sudah punya tabungan kurang lebih 65 juta, dalam Islam sudah disebut sebagai orang yang kaya. Nggak perlu harus ratusan juta. Kemudian hadis ini dalil bahasanya zakat itu bukan haknya orang, bukan hartanya orang kaya. Sehingga misalnya si A memiliki harta senilai 65 juta. 65 dibagi 40, 2,5% ya. Berapa itu? Misalnya 2 sekian juta. Atau 1 sekian juta. Maka nilai 1 sekian juta itu bukan hartanya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tu'khad, diambil, faturat, dan dikembalikan. Berarti itu bukan hartanya. Dia diambil dari orang yang kaya, kemudian dikembalikan kepada orang yang miskin. Karena itu orang kaya tidak berhak, muzakki tidak berhak untuk mengelola uang ini. Ini zakatnya misalnya 500 juta. Berarti tabungannya berapa? Ya. Tabungannya 20M. Zakatnya 500 juta dibagi 40 ya. Boleh enggak 500 juta ini dikelola dulu? Nah, daripada nanti langsung habis, dibuatkan sebuah perusahaan yang harganya 500 juta. Nanti ketika berkembang, maka tinggal dikasihkan kepada hasilnya kepada kaum fakir miskin. Enggak boleh. Karena 500 juta itu bukan duitmu. Tapi ini haknya para penerima zakat. Makanya Nabi SAW menyebut diambil, dikembalikan. Sehingga itu hak mereka, bukan haknya muzaki. Ini kan dari uang saya, betul dari uang kamu. Tapi kalau sudah jadi zakat, maka sudah tidak lagi uang kamu. Kita para atau para muzaki hanya boleh untuk menahan sampai akhir bulan. Karena zakat itu hitungannya bulan. Misalnya zakatnya di bulan sekarang apa ini? Rabiul Awal. Maka sampai akhir Rabiul Awal harus habis. Tidak boleh ada yang tersisa. Kok masuk bulan Jumadil Ula atau Rabiul Tsani masih ada yang tersisa, maka dia terhitung sebagai orang yang menunda zakat. Sehingga tidak boleh dia tahan, tidak boleh diinvestasikan. Apalagi panitia. Panitianya hanya wakil. Kalau wakil wajib disalurkan, wajib dia menyalurkan secepatnya. Ada amil, ada wakil, beda. Kalau amil, maka mereka adalah pejabat yang diutus oleh negara untuk mengelola zakat. Ketika muzaki sudah menyerahkan ke amil, urusannya selesai. Tapi kalau muzaki menyerahkan ke panitia, panitia bukan amil, maka panitia perlu dipeseni. Zakat saya bulan ini. Berarti pastikan di bulan itu habis. Tidak ada yang tersisa. Karena posisi kita hanya wakil. Karena wakil itu sama dengan yang diwakili. B adalah wakil bagi si A dalam penyaluran zakat. Maka bulan zakatnya A ketika B dititipi harus habis selama bulan itu. Makanya kalau kita titipkan ke orang lain perlu menyebutkan bulan zakat saya bulan sekian. Ramadan misalnya. Jangan dibayarkan ketika Syawal, nanti kelebihan waktunya sehingga termasuk menunda pembayaran zakat. Wallahu a'lam. Kemudian hadis ini juga dalil bahwasanya orang yang paling berhak untuk menerima zakat adalah para mustahik di sekitar harta. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Mu'ad, diambil dari orang kaya mereka. Mereka ini siapa? Penduduk Yaman. Dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Siapa? Juga penduduk Yaman. Sehingga jangan diambil dari penduduk Yaman, kasihkan ke penduduk Madinah. Atau dikasihkan ke penduduk yang lain. Karena yang paling berat untuk mendapatkannya adalah mustahik yang berada di sana. Kemudian beliau berpesan, fa'inhum atau kalimidalika, kalau mereka sudah mau membayar zakat, fa'iyaka wa qari'ima amwalihim, maka jangan ambil yang paling bagus. Ini nasihat untuk para amil. Di sini qari'ima amwal itu berlaku untuk harta yang sifatnya dohir. Karena harta itu ada dua, ada dohir, ada harta batin. Harta dohir itu harta yang kelihatan dari luar. Seperti ternak. Terus apa lagi? Hasil panen. Itu kelihatan dari luar. Jangan ambil yang paling bagus. Misalnya, dia punya kambing sebanyak 40 ekor. Sudah satu haul selama satu tahun. Jangan ambil yang paling bagus. Karena 40 itu besar kecil dihitung sama. Tapi nanti ketika ngambil, jangan ngambil yang paling bagus. Ngambil jantan yang paling bagus, paling gede, paling mahal. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata beliau, wattaqi da'watal madlum, waspadailah doanya orang yang dizalimi. Ngambil zakat yang paling bagus itu termasuk kezaliman. Apalagi ngambil pajak, ya. Ini zakat kewajiban dalam agama. 40 diambil satu, ya, ngambil yang paling bagus, dolim. Dan beliau ingatkan, waspadailah doanya orang yang didolimi. Fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doanya orang yang didolimi itu makbul, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini posisi Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau selanjutnya akan menjadi pemimpin di situ. Makanya beliau berhak untuk mengambil zakat. Sehingga awalnya Mu'adz menjadi mufti. Maka beliau hanya diperintahkan fa'akhbirhum, fa'akhbirhum, fa'akhbirhum. Mufti itu hanya menyampaikan. Sampaikan, sampaikan. Tapi tidak punya hak untuk maksa. Karena mufti bukan qadhi. Sampai setelah mereka menerima, berarti mereka sudah muslim, sehingga mereka menjadi rakyatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Maka Mu'ad sebagai apa? Wakil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Yaman. Selanjutnya Mu'ad punya hak untuk mengambil zakat. Maka posisi Mu'ad dalam hal ini ketika mereka membayar zakat dan Mu'ad mengambilnya, maka posisi Mu'ad sebagai apa? Amil dari zakat. Wa hadzal haditsul adzim, hadis yang mulia ini, lam yatruk limuntasibin lidduati khiyaran. Tidak meninggalkan pilihan sama sekali bagi mereka yang ingin berdakwah. Dalam arti pilih saja apa yang sudah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada pilihan yang lain. Jangan mencari cara yang lain, ikuti saja alur ini. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan keputusan. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin, tidak selayaknya bagi mukmin lelaki maupun wanita. Idza qala Allah wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah, lalu mereka mengambil pilihan yang lain, min amrihim, dalam perkara mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat yang sejatinya. Kita perhatikan, di depan Allah mengatakan, tidak selayaknya mukmin laki-laki dan perempuan mengambil pilihan yang lain ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu. Lalu Allah akhiri dengan wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, jika ada orang yang sudah mengetahui hukum, lalu dia mengambil yang lain, berarti dia termasuk durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Contoh misalnya, ada kalimat seperti ini. Siapapun yang masuk rumah ini, wajib cuci kaki. Lalu kemudian di bawahnya ada kalimat, siapa yang melanggar aturan di rumah ini, maka dia berhak untuk dicambuk. Berarti orang yang masuk rumah tanpa cuci kaki berhak untuk dicambuk. Di samping itu kalimat ini juga memberikan makna, siapa yang melanggar aturan di rumah ini, apapun bentuk aturannya, dia juga berhak dicambuk. Maka kalimat wa may ya'sillaha wa rasulahu ini bisa bermakna, siapa yang melakukan pelanggaran yang disebutkan di awal ayat, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti siapa yang melakukan pelanggaran di awal ayat, dia melakukan kesesatan. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah melakukan kesesatan. Berarti ada tiga kesimpulan. Siapa yang masuk rumah ini, wajib cuci kaki. Siapa yang tidak mengikuti aturan di rumah ini, berhak untuk dicambuk. Berarti kesimpulannya ada tiga ya. Kesimpulan yang pertama, siapa yang masuk rumah tanpa cuci kaki, dia melanggar aturan. Siapa yang masuk rumah tanpa cuci kaki, berhak dicambuk. Dan siapa yang melanggar aturan apapun di rumah ini, baik yang kaitannya dengan cuci kaki maupun tidak, berhak untuk dicambuk. Mufum? Wa ma balun nasi yu'jibuna min hadhil aulawiyah. Kenapa orang masih ada yang merasa heran dengan prioritas dakwah seperti ini? Yaitu lebih mengedepankan tauhid dibandingkan yang lain. Padahal hak Allah Ta'ala adalah untuk diibadahi semata. Itu merupakan hak ahakku mashru'abbat ilaihil a'naq. Isra'abba itu melongok. Ya, orang menjulurkan lehernya untuk melihat sesuatu yang apa? Sesuatu yang menarik. Lalu dia melongok. Itu namanya isra'abba. Padahal ini adalah sesuatu yang paling layak untuk orang memberikan perhatian. Wala hajat bil alsun, dan yang paling layak untuk kemudian disuarakan oleh lisan. Fahadha haqqullahil khalis. Itu adalah hak Allah yang murni. Fa kaifa hana ala arbabil manahij ta'wiyal yauma? Lalu kenapa hak Allah yang paling tinggi ini dihinakan oleh para pemegang aliran-aliran dakwah pada hari ini? Alaysa haqqullahi ahqu ma futihat lahul abwab? Bukankah hak Allah itu paling berhak untuk didahulukan ketika pintu dibuka? Wa fusihat lahur rihab, dan ketika halaman dibuka. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim mengatakan at-tauhidu miftahu da'watir rusul. At-tauhid adalah kunci dari dakwah para nabi. Kemudian beliau menyebutkan hadis Mu'ad yang tadi kita baca. Wa huwa da'watuhum jami'an alaihi musallatu wassalam. Itu adalah dakwah mereka semuanya alaihi musallatu wassalam. Fala wassa'a Allahu sadran daqa bidzalika dzar'a. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melapangkan dada bagi mereka yang merasa sempit dengan menerima dakwah tauhid. Qala Allahu taala, Allah bercerita tentang dakwahnya para nabi yang telah Allah utus sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh aku telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Lalu beliau mendakwahkan, wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah karena kalian tidak memiliki sesembahan selainnya. Waqala, Allah juga berfirman, wa ila adin akhahum, kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Qala, Hud mengatakan, wahai kaumku, beribadalah kalian hanya kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki sesembahan selainnya. Wa ila Samud akhahum salihah, dan kepada kaum Samud aku utus Nabi Saleh. Dia mengatakan, wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selainnya. Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah, dan kepada penduduk Madyan aku utus Syu'aib. Yang Syu'aib ini bergelar apa? Khatibul Anbiya. Ya, karena beliau berbahasa Arab. Nabi yang berbahasa Arab ada empat, salah satunya adalah Syu'aib. Beliau berbahasa Arab dan beliau ketika bicara sangat fasih. Qala Syu'aib mengatakan, wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selainnya. Ini semuanya ada di surat Al-A'raf dan Allah ceritakan secara beruntun untuk menegaskan bahwasanya dakwahnya para nabi itu diawali dengan mengedepankan pembelaan kepada hak-hak Allah Ta'ala. Dan kita perhatikan, Allah menyebut para nabi itu dengan akhahum, akhahum, akhahum. Kenapa? Karena para nabi itu diutus oleh Allah dari kaumnya. Allah tidak memilih orang lain untuk menjadi nabi bagi satu kaum, tapi Allah memilih salah satu dari mereka. Dan di antara hikmahnya adalah, pertama, karena kaumnya ini lebih paham dengan bahasa mereka, sehingga penyampaiannya nggak perlu penerjemah. Ya. Misalnya penduduk Indonesia nabinya dari Sunda, nah, nanti yang Jawa repot, nah, harus ada penerjemahnya. Yang kedua, mereka lebih mengenal medan, sehingga mereka tahu kondisi lapangan. Yang ketiga, para nabi diutus dari kaumnya dan mereka sudah memiliki latar belakang yang baik sebelum jadi nabi, sehingga masyarakatnya kenal nabi ini orang-orang soleh. Soleh secara akhlaknya, meskipun dia belum jadi nabi tetap sudah jadi orang soleh, dikenal jujur, dikenal amanah. Tapi kalau orang luar yang datang, nah, belum tentu dipercaya. Ini pendatang bisa nggak dipercaya? Jangan-jangan nanti dia datang untuk merebut kekuasaan kita dan seterusnya. Wahakada, dan demikian seterusnya. Mah makhtalafatil umam, meskipun umatnya itu beraneka ragam. Ada Ad, ada Tsamud, ada Madyan, ada kaumnya Nuh, tapi temanya sama. Watabayanat masyakiluhum, dan berbeda-beda bentuknya. Ada yang pelanggarannya di A, ada yang pelanggarannya di B. Berbeda-beda bentuknya. Tapi semuanya berporos dari mukaddimah yang sama, yaitu tauhid. Kaum Ad, pelanggaran selain syirik apa? Mereka ini sombong dan dolim, mengandalkan kekuatan fisiknya yang besar-besar, sampai mereka mengatakan, waqalu man ashaddu minna quwa, enggak ada orang yang lebih hebat dibandingkan kami, saking besarnya dan kuatnya mereka. Tsamud, penyimpangannya apa? Tsamud, ya, dia membunuh ontanya Nabi Saleh. Dia sombong dengan karyanya, bisa membuat apa? Rumah dari pegunungan, dari bukit-bukit dibuat rumah. Sehingga mereka menganggap karya kita ini luar biasa. Karena kalau ada orang yang mau menandingi karya kita, nggak ada yang punya seperti ini. Seperti di daerah Madain Saleh masih ada ya bekas-bekasnya. Syu'aib atau Madian, penduduk Madian, pelanggarannya mereka suka curang dalam berdagang. Sehingga tabayanat masyakiluhum. Bentuknya, bentuk penyimpangannya berbeda-beda. Fa inna ad-da'wata ila tauhid hiyal asl. Meskipun demikian, dakwah tauhid adalah prinsip. Sawa unkanat muskilatuhum iktisadiyah. Meskipun permasalahan terbesar adalah masalah ekonomi sebagaimana ahlu Madian, atau masalah terbesarnya adalah khuluqiyah, akhlak yang menyimpang sebagaimana kaumnya Lot alaihi salatu wassalam. Tapi semuanya seragam, semuanya kembali kepada prinsip dasar, yaitu mengajak mereka untuk bertauhid. Karena orang kalau punya ideologi yang lurus akan sangat mudah untuk dikendalikan kepada hukum Allah Ta'ala. Nah. Wallahu Ta'ala alam. Demikian yang bisa kita baca. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.